السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang mempertemukan kita pada kesempatan ini di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan amal kita ini sebagai salah satu amal saleh dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani fillah rahimakumullah, seperti yang telah diumumkan bahwa kajian pada kesempatan ini bertemakan pengaruh maksiat terhadap ilmu dan agama. Ikhwani fillah rahimakumullah, seperti yang diterangkan oleh para ulama, bahwa seorang muslim dia senantiasa berada antara al-khauf wal-raja, rasa takut dan harapan, rasa cemas dan harapan. Keduanya bagi seorang muslim ibarat dua sayap pada seekor burung, demikian disebutkan oleh para ulama. Harus senantiasa ada dan seimbang. Kalau salah satu dari keduanya hilang dari seorang muslim, maka dia tidak akan dapat berjalan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita tahu pula bahwa pada diri kita ada amal kebaikan, dan sering pula pada diri kita ada amal-amal kejelekan. Amal kebaikan kita berharap dari Allah Azza wa Jal untuk menerima, dan di saat yang sama kita khawatir dan cemas kalau amal saleh, amal kebaikan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Begitu pula berbagai amal kejelekan yang muncul dari diri kita, kita berharap Allah Azza wa Jal memaafkan, kita berharap Allah Azza wa Jal mengampuni. Tapi di saat yang sama kita pun cemas, seandainya Allah Azza wa Jal tidak memberikan kepada kita ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, seorang muslim harus senantiasa husnudzan billah, memiliki rasa husnudzan, baik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Namun husnul dhan, baik sangka yang dimaksud adalah baik sangka yang benar yang membuahkan kepada suatu hasil yang benar. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa husnul dhan war raja, hakikat baik sangka kepada Allah Azza wa Jal adalah raja, harapan dari Allah Azza wa Jal. Faman kana raja'uhu hadiyan ila ta'ah wa zajiran lahu 'anil ma'siyah fahuwa raja'un sahih. Maka barang siapa yang raja'uhu hadiyan ila ta'ah, harapannya memberikan petunjuk kepadanya, mengarahkan kepada ketaatan dan membuat dia terhenti dari kemaksiatan, bahwa raja'un sahih, maka itu merupakan raja', harapan yang benar, yang sudah tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafriitan fa huwa al-maghrur. Dan barang siapa yang kemalasannya mengiringi harapannya dan harapannya hanya berupa suatu angan-angan dan kemalasan, maka ini adalah maghrur, orang yang tertipu. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga dengan ini maka hendaknya kita perhatikan apa yang ada pada diri kita. Sudahkah ar-raja, rasa berharap dari Allah Azza wa Jal yang ada pada diri kita sudah benar sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak? Kita periksa dan kita pelajari. Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan wa mimma yanbaghi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Di antara yang mesti diketahui bahwa seseorang yang mengharapkan sesuatu maka harapannya itu mesti berkonsekuensi pada tiga hal. Yang pertama, mahabbatu ma yarju, rasa cinta dengan apa yang diharapkan. Asani, yang kedua, khaufuhu min fawatihi, kekhawatirannya dan rasa takutnya dari terlewatkannya, dari terlewatkannya apa yang dia harapkan. Asalis, yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan, dia berusaha untuk mendapatkan dan memperoleh apa yang dia harapkan sepenuh kemampuan dia. Kalau ada orang yang memenuhi tiga hal ini dalam mengharapkan sesuatu, berarti dia betul-betul mengharapkan. Kita ulangi, yang pertama, mahabbatu ma yarju, betul-betul dia cinta dengan apa yang dia harapkan. Yang kedua, khaufuhu min fawati, dia tawaf takut dan khawatir kalau-kalau apa yang diharapkan ternyata terlewatkan. Asalis, yang ketiga, dia berusaha sepenuh kemampuan dia untuk mendapatkan apa yang selama ini dia harapkan. Misalnya, seorang muslim mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka tentu dia mesti cinta dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan dia khawatir kalau-kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia pun berusaha sepenuh kemampuan dia dengan berbagai cara untuk memperoleh pemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa amma raja'un la yuqaribuhu syai'un min dhalik fa huwa min babil amani. Kalau ada seseorang yang mengatakan berharap dan berharap, tapi tiga hal tersebut tidak ada, atau salah satunya tidak ada, maka itu hanya sekedar angan-angan, itu hanya impian. Kalau ada seorang yang mengatakan saya berharap ampunan Allah, tapi dia tidak punya rasa cinta dengan ampunan Allah, maka ini hanya omong kosong. Kalau ada yang mengatakan saya cinta dengan ampunan Allah, tapi dia tidak punya kekhawatiran kalau-kalau tidak diampuni Allah Azza wa Jalla, maka ini hanya angan-angan belaka. Apalagi dia tidak pernah berusaha untuk memperoleh ampunan Allah Azza wa Jalla dengan beramal saleh, dengan menjauhi maksiat, dengan memperbanyak taat, dengan berdoa kepada Allah, maka jelas itu hanya sekedar impian dan angan-angan yang ia jauh untuk mendapatkannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi kalau begitu, seorang yang betul-betul berharap mesti beriringan dengan itu rasa khauf, takut dan cemas. Ahibbati fillah rahimakumullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan lagi, فَكُلُّ رَاجٍ خَائِفٌ. Dengan demikian, seorang yang berharap mesti di sela-sela harapannya ada rasa khawatir, takut dan cemas. وَالسَّعِرُ عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا خَافَ أَسْرَعَ السَّيْرَ مَخَافَةَ الْفَوَاتِ. Dan seorang yang berjalan di suatu jalan, kalau dia punya rasa khawatir dan takut, maka dia tentu akan berjalan dengan cepat untuk menuju kepada keselamatan dan takut terlewatkan dari apa yang dia harapkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi dengan demikian apa yang beliau sampaikan ini merupakan suatu hakikat yang harus ada aplikasinya dalam kehidupan muslim ketika mengarungi suatu perjalanan jauh menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berharap jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ampunan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan punya rasa takut dan khawatir kalau-kalau tidak dia dapatkan. Ibarat seorang yang berjalan, maka dia pun akan bersegera dan hati-hati dalam berjalan, penuh dengan kehati-hatian dan harapan. Dia pun berjalan dengan cepat. Kalau begitu dia banyak beramal, amal yang saleh. Dia pun berhati-hati dari berbagai kemaksiatan demi memperoleh ampunan Allah dan surga Allah, dan khawatir kalau-kalau dia tidak mendapatkan itu semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa subhanahu kama ja'ala ar-raja' li ahli al-a'mal as-salihah fa kadzalika ja'ala al-khauf li ahli al-a'mal as-salihah. Maka Allah azza wa jalla menyebutkan orang-orang yang punya raja, punya harapan yang benar, pasti beriringan dengan amal yang soleh. Begitu pula orang-orang yang punya rasa takut, rasa takut dan kekhawatiran yang benar, dia pun pasti juga beramal dengan amal yang soleh. Perhatikanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah sekali lagi ayat tersebut. Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai orang-orang yang punya harapan kepada Allah Azza wa Jalla ketika mereka mengiringi harapan tersebut dengan amal-amal yang saleh. Mereka beriman, mereka berhijrah, dan mereka berjihad fi sabilillah, barulah dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah azza wajalla. Ahlur raja, orang-orang yang betul-betul berharap, merekalah orang-orang yang beramal saleh. Perhatikan pula pada firman Allah azza wajalla, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai 61. Allah berfirman, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma atau وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sangat takut kepada Allah Azza wa Jal, dan orang-orang yang mereka itu beriman dengan ayat-ayat dari Rabb mereka, dan mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah, dan mereka yang yu'tuna ma atau, melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan kalbu mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Merekalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam berbagai amal kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Mereka orang-orang yang bersegera, yusari'una fil khairat, dalam kebaikan-kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, perhatikan ayat ini, bagaimana Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang tersebut bahwa mereka orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, ayat-ayatnya. Mereka orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka orang-orang yang yu'tuna ma atau, melakukan apa yang mereka lakukan, beramal dalam keadaan qalbu mereka wajilah, takut. Mereka itu orang-orang yang segera dalam beramal saleh, dan mereka berlomba-lomba. Ikhwan fillah rahimakumullah, lihatlah bagaimana rasa takut yang ada pada jiwa seorang mukmin. Rasa takut dan khawatir yang membawa kepada amal yang saleh, yang beriringan dengan amal yang saleh, yang terwujud dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan serta perbuatan dosa-dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang ayat tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Fakultu, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, ahum alladhina yashrabuna al-khamra wa yaznun wa yasrikun, apakah mereka yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu mereka yang minum khamr, yaitu mereka yang berzina dan yang mencuri? Yani pada ayat Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, mereka yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka takut. Apakah mereka yang berbuat kemaksiatan-kemaksiatan lalu mereka takut? Minum khamr, berzina dan mencuri dalam keadaan mereka takut? Faqala la ya bintas siddiq, Nabi menjawab, bukan, bukan itu wahai putri as-siddiq, putri Abu Bakar. Walakinnahum alladhina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla tutaqabbal minhum ulaika yusari'una fil khairat. Bahkan mereka adalah orang-orang yang melakukan puasa, mereka adalah orang-orang yang salat, dan mereka orang-orang yang bersedekah dalam keadaan mereka takut, khawatir dan cemas kalau-kalau amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka lah orang-orang yang cepat-cepat dan bersegera dalam berbagai amal kebaikan. Inilah hakikat al-khawf minallah, inilah hakikat rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang benar, yaitu mereka yang sudah berusaha beramal, berusaha berbuat, tapi mereka tetap punya rasa kekhawatiran dan kecemasan. Jangan-jangan apa yang selama ini mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah rahimakumullah, oleh karena itu para pendahulu kita, para sahabat, bahkan dimulai dari para anbiya, adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun iman mereka melebihi gunung-gunung yang menjulang, walaupun amal-amal mereka begitu besar, tidak dapat orang-orang yang setelah mereka menyamai amal-amal mereka. Namun kita dapati mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka banyak menangis. Mereka khawatir kalau-kalau apa yang selama ini mereka perbuat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim rahimahullah di sini menyebutkan sampai Abu Bakar mengatakan, "Walidtu anni sya'ra fi jambi 'abdin mu'min." Aku berharap seandainya aku hanya sehelai rambut pada tubuh seorang mukmin. Beliau pun mengatakan, beliau menangis dan banyak menangis dan mengatakan, "Ubku fa illam tabku fatabaku." Menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat dikenal sebagai orang yang senantiasa menangis ketika membaca ayat-ayat Allah. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhalangan untuk menjadi imam, beliau memerintahkan kepada Aisyah untuk menyuruh ayahnya sebagai imam. Aisyah pun mengatakan bahwa Abu Bakar tidak bisa menahan dari tangisannya ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Itulah orang yang terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal dia yang begitu besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, yang kita juga tahu bagaimana jasa-jasa beliau terhadap Islam dan muslimin bitaufik minallah. Namun beliau tidak pernah kemudian merasa sombong, tidak pernah kemudian merasa dirinya orang yang pasti diterima di sisi Allah Azza wa Jalla semua amalnya. Oleh karena itu, ketika beliau di akhir hayat, datang seseorang kepada beliau dan memuji-muji, maka jawaban beliau, "Wadittu anna hadzi minha kafa la li wa la alayya." Aku berharap seandainya aku dapat bagian yang pas-pasan saja, tidak beruntung dan tidak rugi. Ikhwan fillah rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya berharap kalau dia tidak celaka, walaupun tidak untung. Itu saja beliau harapkan. Padahal kita tahu beliau sudah dijamin masuk ke dalam al-jannah, dan beliau mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah rasa takut beliau, rasa cemas beliau, kekhawatiran beliau, sampai-sampai beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, "Ya Hudzaifah, hal addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap aku sebagai salah satu dari orang-orang munafik? Maka Hudzaifah mengatakan, "Tidak. Namun aku tidak akan menjawab lagi ketika ada orang bertanya kepadaku tentang itu." Ikhwan fillah rahimakumullah, lihatlah bagaimana rasa takut Umar sampai bertanya kepada Hudzaifah tentang hal itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kana idza afaqata 'ala al-qabr yabki hatta tabtal lihyatuhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila beliau berdiri di sisi kuburan, beliau menangis sampai jenggotnya basah karena air matanya. Beliau pun mengatakan, "Lau annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatihima yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam ila ayyatihima asiru." Seandainya aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak mengetahui aku akan disuruh kemana, tentu aku akan lebih memilih untuk menjadi abu, untuk menjadi abu sebelum aku mengetahui kemanakah aku akan diperintahkan. Demikian ucap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang beliau juga tahu bahwa Nabi telah menjamin beliau bahwa beliau akan masuk ke dalam al-jannah. Amal beliau begitu besar, yang begitu banyak, sedekah beliau yang begitu besar, sampai Nabi katakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan mencelakakan dia, karena amal yang begitu besar, sehingga apapun yang dia lakukan tidak akan mencelakakan dia. Namun dia tidak kemudian magrur, tertipu dengan itu semuanya oleh godaan-godaan syaitan, sehingga tidak beramal. Bahkan kita tahu beliau sampai akhir hayat beliau mati dalam keadaan terbunuh sebagai syahid mempertahankan agamanya, rela mati karena mempertahankan agamanya. Begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pun sebagai orang yang begitu takut kepada Allah azza wa jalla. Ikhwan fi din rahimakumullah. Dan itulah para sahabat, sampai dikatakan oleh seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa 'ala nafsihi. Ma minhum ahadun yaqul innahu 'ala imani Jibril wa Mika'il." Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka masing-masingnya takut dan khawatir kalau ada sifat kemunafikan pada dirinya. Tidak seorang pun dari mereka mengatakan, "Imanku seperti iman Jibril dan Mikail." Ikhwan fi din rahimakumullah. Itulah para pendahulu kita, as-salafus salih. Rasa takut yang begitu besar kepada Allah diiringi dengan amal yang begitu banyak. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana dengan kita yang kita tahu siapa diri kita? Allah azza wa jalla mengatakan, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adira." Bahkan manusia dia sangat tahu tentang dirinya, walaupun dia mengungkapkan alasan-alasannya, tapi dia tahu siapa dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia yakini, apa yang terdapat di dalam bisikan-bisikan kalbunya. Ahibbati fillah rahimakumullah, begitu banyak dosa dan maksiat, perbuatan, ucapan dan keyakinan yang kita jatuh padanya. Tiada suatu hari kecuali kita berbuat salah. Hampir-hampir dipastikan hal itu pada diri kita. Tidakkah kita memiliki kekhawatiran yang besar kalau mereka yang beramal saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu takut dan khawatir, kenapa kita tidak takut? Kenapa kita tidak khawatir? Kenapa kita tidak cemas padahal kita banyak berbuat salah? Padahal kita sedikit berbuat taat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ciri seorang yang beriman adalah mereka beramal dan mereka khawatir. Dan ciri seorang munafik adalah mereka malas berbuat amal tapi mereka tenang-tenang saja. Malas berbuat amal tapi tidak punya rasa takut dan khawatir. Itulah sifat munafik. Ahibbati fillah rahimakumullah. Dosa yang kita lakukan akan punya dampak yang besar. Dosa yang kita lakukan kalau tidak diampuni Allah Azza wa Jal akan membuahkan suatu uqubah, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Dan ketahuilah bahwa hukuman itu terkadang bersifat syar'iyah dan terkadang bersifat qadariyah. Hukuman Allah Azza wa Jal terkadang bersifat syar'iyah, yaitu hukuman yang itu merupakan ketetapan syariat, seperti kafarah yang ditetapkan oleh Islam, hukum-hukum had, hukum-hukum pidana yang ditetapkan oleh Islam. Ini adalah hukuman syar'iyah. Dan hukuman syar'iyah ini kalau telah diterapkan pada seorang muslim karena perbuatan dosanya, maka ini bisa menghilangkan hukuman di akhirat kelak. Dan hukuman qadariyah, hukuman yang ditakdirkan Allah Azza wa Jal, yang kadang tidak terkait dengan syariat. Dalam arti mungkin orang terkena musibah sebagai hukuman atas perbuatan dosa dia. Adapun hukuman syar'iyah seperti hukum qisas, seperti hukum had, potong tangan dan lain-lain. Ketika seorang itu telah diterapkan padanya hukum syar'iyah, hukuman syar'iyah, bisa jadi hukuman qadariyah Allah hilangkan, sehingga dia selamat dari musibah yang akan menimpa dia karena hukuman dari Allah Azza wa Jal. Atau terkadang pula yukhaffif, akan meringankan tapi tidak menghilangkan. Ini semua tentunya dengan keadilan Allah Azza wa Jal dan dengan keutamaan Allah Azza wa Jal. Terkadang pula hukuman Allah Azza wa Jal bersifat qadariyah ketika hukuman syariah itu tidak ada. Lebih-lebih seperti yang kita tahu di masa ini begitu jarang ada hukuman syariah, karena penegakan hukum terhadap orang-orang yang berbuat kriminal sesuai hukum Islam jarang. Hanya di beberapa tempat saja dilakukan hukum syar'i, sehingga ketika tidak ada hukum yang syar'i, hukuman yang syar'iyah tidak diterapkan, maka seseorang dalam berbuat dosa-dosa dia terancam dengan hukum qadariyah. Hukuman qadariyah yakni sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ini kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, naw'an, ada dua macam. Naw'un 'ala al-qulubi wa an-nufus wa naw'un 'ala al-abdani wa al-amwal. Sejadi hukuman itu mengenai kalbu dan jiwa. Yang kedua, bisa jadi hukuman itu mengenai badan dan harta, fisik. Begitu pula untuk yang kedua ini juga terbagi menjadi dua. Hukuman Allah Azza wa Jal yang menimpa orang-orang pada fisik mereka, apakah badan mereka atau mungkin kekayaan mereka, naw'un fid dunya, sejadi itu terjadi sejak mereka di dunia, wa naw'un fil akhirah, dan satu macam lagi yaitu terjadi di akhirat. Ahibbati fillah rahimakumullah, jadi Seorang yang berbuat dosa tidak bisa merasa aman pada hakikatnya. Dia selalu dalam ancaman. Kalau tidak terkena hukuman syariah, maka menghantu-hantuinya hukuman qadariyah. Kalau tidak mengenai badannya, mungkin mengenai kalbunya. Kalau tidak mengenai dia di dunia, maka akan mengenai dia di akhirat. Jangan pula ketika orang berbuat dosa, dia menyangka pasti setelah itu dalam waktu dekat dia akan mendapatkan hukuman itu. Bisa jadi Allah tunda sekian hari berikutnya, sekian minggu berikutnya, atau sekian bulan berikutnya, atau sekian tahun berikutnya, baru dia dikenai hukuman oleh Allah Azza wa Jal disebabkan dosanya tersebut. Sebagian ulama mengatakan ketika dia merasa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya, dia mengatakan ini diakibatkan karena suatu dosa yang pernah saya lakukan sejak 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu dia merasa jatuh dalam dosa. Baru dia merasakan akibat dari dosa itu saat itu, setelah berlalu 40 tahun. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari sini seperti yang tadi disebutkan, seorang muslim kalau begitu pada hakikatnya tidak bisa dan tidak boleh merasa aman dari hukuman-hukuman Allah Azza wa Jal yang itu merupakan akibat daripada dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Hukuman yang menimpa kalbu bisa berupa alamun wujudiyah yudrabu bihal qalb. Hukuman yang menimpa kalbu bisa berupa rasa sakit yang ada dalam kalbu kita, kesedihan yang ada dalam diri kita, jiwa terasa sempit, kalbu terasa sakit. Bisa jadi pula qat'ul mawad allati biha hayatuhu wa salahuhu anha. Bisa jadi pula Allah Azza wa Jal menghukum kalbunya dengan memutus asupan-asupan kebaikan dalam kalbunya yang membuat hidupnya kalbu dan kebaikan kalbu tersebut. Ketika kalbu itu putus dari berbagai asupan yang membuat hidupnya dan baiknya, maka otomatis yang akan masuk dalam kalbunya adalah sesuatu yang berlawanan. Ketika kalbunya terhalangi dari nasihat-nasihat, ketika kalbunya diingatkan dengan ayat Quran tidak tersentuh, ketika kalbunya diingatkan dengan hadis Nabi tidak tersentuh, ketika diingatkan dengan nasihat para ulama tidak tersentuh, ini bisa jadi berupa hukuman qalbiyah, bisa jadi berupa hukuman yang menimpa kalbu sehingga dia tidak menerima asupan-asupan kebaikan tadi, menolaknya. Dan ketika dia menolak semuanya itu, maka apa yang akan masuk? Sesuatu yang berlawanan yang akan masuk dalam kalbunya, nasihat yang tidak baik atau arahan yang tidak baik yang masuk, hal-hal yang bersifat hawa nafsu yang masuk, yang nantinya akan mematikan kalbunya, na'udzubillah min dzalik, atau paling tidak hanya membuat kalbunya menjadi kalbun marid, kalbu yang sakit. Ahibati fillah rahimakumullah, kata Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa hadhihi al-'uqubah taqwa wa tatazayyad. Hukuman ini lama kelamaan akan semakin menguat, dalam kalbunya akan semakin besar, semakin bertambah. Hatta tasri minal qalbi ilal badan, lama kelamaan bisa menjalar rasa sakit itu ke dalam tubuhnya, bukan hanya dalam kalbunya. Kama yasri alamul badan ilal qalb, sebagaimana sebaliknya rasa takut yang pada fisik kita lama kelamaan bisa masuk dalam kalbu kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini justru hukuman yang lebih besar daripada hukuman-hukuman yang sifatnya fisik. Ini lebih berbahaya daripada hukuman-hukuman yang menimpa secara langsung fisik kita. Na'udzubillah min dzalik, karena orang yang tertimpa dengan hukuman yang ada pada kalbunya, seringkali dia tidak merasa. Dia enggak merasa bahwa kalbunya mati, atau dia enggak merasa bahwa kalbunya sakit. Dia merasa dirinya dalam kebenaran. Padahal kalau dia tengok sekian waktu yang sebelumnya ketika dia taat, dia akan melihat begitu jauhnya perbedaan keadaan dia sekarang dengan yang sebelumnya. Ahibati billah rahimakumullah. Jadi disinilah kita mengetahui bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa. Beliau mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami itu mengenai agama kami, menimpa agama kami. Inilah musibah yang menimpa agama. Kalau musibah menimpa fisik, mungkin sakit fisiknya, tapi kalbunya tetap hidup. Dia tetap bertaubat kepada Allah, beristighfar, dan mungkin bahkan akan menghilangkan dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau kalbu ini yang kena, dari mana dia akan merasa salah? Dari mana dia akan merasa berdosa? Yang ada justru keadaannya semakin parah dan semakin melenceng dan semakin jauh. Sehingga orang yang terkena musibah dalam agamanya, terkena hukuman dari Allah Azza wa Jal pada kalbunya, seringkali kondisinya akan begitu parah, akan menjadi orang yang tidak lagi istiqamah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fi din rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah juga menerangkan kepada kita sekian banyak mudarat atau madarat daripada dosa-dosa secara rinci. Kalau tadi beliau terangkan secara global bahwa hukuman bisa berupa syariah dan qadariyah, yang qadariyah bisa menimpa badan maupun kalbu, dan bisa di dunia maupun di akhirat. Maka beliau pun menerangkan kepada kita bahwa akibat daripada dosa ini banyak. Beliau merinci dengan perincian yang sangat banyak. Beliau mengingatkan kepada kita tentang umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka diazab oleh Allah Azza wa Jal dengan hukuman-hukuman yang bermacam-macam, tidak lain kecuali karena dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Ingatlah apa yang terjadi pada iblis. Dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan diusir, tidak lain kecuali karena dosa yang dia lakukan. Apa yang terjadi pada umat yang lain dari kalangan manusia, Allah Azza wa Jalla mengirimkan kepada kaum 'Ad angin yang begitu kencang, badai besar yang memporak-porandakan tempat-tempat tinggal mereka dan menyebabkan kematian mereka, tidak lain karena dosa yang mereka lakukan menentang para rasul, tidak mau taat kepada utusan Allah Azza wa Jal, kaum Tsamud. Allah hukum dengan suara yang begitu keras, memekikkan mereka dan membuat mereka mati. Itu juga karena dosa-dosa mereka. Kaum Nabi Luth yang Allah balik negeri mereka sehingga yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Allah pun hujani mereka dengan bebatuan. Tidak lain karena dosa-dosa mereka. Mereka melakukan liwat, homoseks. Kaum Nabi Shu'aib, Allah mengadab mereka dengan mendatangkan awan yang mereka kira itu adalah awan yang membawa kebaikan, akan menurunkan hujan. Tapi ternyata api yang melalap mereka karena dosa-dosa mereka tidak taat kepada Nabi Shu'aib, dan mereka melakukan kecurangan dalam timbangan-timbangan. Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal, dan diabadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Tidak lain kecuali karena dosa yang dilakukannya, syirik kepada Allah Azza wa Jal, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Begitu pula kaum-kaum yang lain, Bani Israel, yang Allah Azza wa Jal kuasakan pada mereka pemimpin-pemimpin yang jahat yang membinasakan mereka, tidak lain kecuali karena dosa-dosa mereka ketika tidak taat kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwan fi din rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ya'ammahumullahu bi'adabin min 'indi." Kalau maksiat-maksiat itu muncul di tengah-tengah umatku, maka Allah Azza wa Jalla akan mengazab mereka dengan azab yang menyeluruh. Maka Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ama fihim yawma id unasun salihun?" Bukankah di tengah-tengah mereka ketika itu ada orang-orang yang saleh? Qala bala. Nabi mengatakan iya. Faqultu, "Fa kaifa yusna'u bi ula'i?" Lalu bagaimana dengan orang-orang yang saleh itu? Apa yang akan dilakukan terhadap mereka padahal mereka saleh namun berada di antara orang-orang yang maksiat? Nabi menjawab, "Musibuhum ma asaban nas," akan menimpa mereka juga sebagaimana menimpa orang-orang yang lain. "Tsumma yasiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan." Kemudian mereka akan menuju kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ahibbati fillah rahimakumullah. Keberadaan seorang yang saleh di tengah-tengah umat yang sudah banyak melakukan kemaksiatan tidak akan menghalangi datangnya azab dari Allah Azza wa Jalla. "Idza kasural khabath," apabila kejelekan telah banyak dan menyeluruh, dan apabila orang-orang saleh tersebut tidak gencar melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak lagi tegak, orang-orang yang melakukan kemaksiatan semakin banyak, maka hukuman Allah tidak pandang bulu. Semuanya akan ditimpa oleh hukuman Allah Azza wa Jalla, termasuk mereka orang-orang yang saleh. Hanya saja orang-orang yang saleh akan menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang tidak saleh akan menuju hukuman Allah Azza wa Jal. Ikhwan fillah rahimakumullah, Jadi kondisi yang seperti ini betul-betul membuat kita takut dan khawatir. Kalaupun diri kita tetap baik, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memperbaiki kita. Tapi tetap rasa khawatir itu ada pada diri-diri kita ketika kita melihat masyarakat begitu banyak berbuat kejelekan. Oleh karena itu, ahibbati fillah rahimakumullah, menjadi kewajiban kita kalau kita ingin selamat untuk kita berbuat banyak-banyak mengajak kepada kebaikan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Banyak-banyak pula melarang mereka dari kemungkaran dengan cara yang benar. Saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, apalagi mereka yang berada dalam tanggungan kita, anak-anak kita. Kita berada di suatu zaman yang begitu mudah kejelekan itu didapatkan. Kita berada di suatu zaman yang jalan kejelekan itu sangat dimudahkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, seorang bisa berbuat jelek di mana saja sekarang ini, walaupun di dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita tidak aktif di dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, kita khawatir akan datang suatu saat ketika kita minta kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Ketika Allah Azza wa Jalla murka, kemudian Allah mengadab, maka semuanya tertimpa hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ingatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang berada di suatu kapal. Mereka mengundi di antara mereka siapakah yang akan berada pada dek atas dan siapa yang ada di dek bawah. Siapa yang mau di atas dan siapa yang mau di bawah. Ketika telah terbagi menjadi dua, maka orang-orang yang di bawah pun mengatakan, seandainya kita melubangi saja kapal ini, untuk darinya kita mengambil air agar kita tidak mengganggu yang di atas. Lihatlah niatnya, niat baik atau niat buruk. Niat baik, supaya kita tidak mengganggu yang di atas. Tapi cara mereka, cara yang buruk. Nabi katakan, kalau seandainya orang-orang tidak melarang mereka, maka mereka semua akan tenggelam. Yang tenggelam bukan hanya yang melubangi, yang tenggelam bukan hanya yang di bawah, tapi yang di atas pun juga akan ikut tenggelam. Itulah ibarat suatu masyarakat, antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Ketika orang-orang yang tidak baik dibiarkan berbuat, tidak ada upaya dengan cara yang benar untuk mencegah mereka dari kejelekan mereka. Saat tenggelam, maka semuanya akan tenggelam. Walaupun yang baik juga akan ikut tenggelam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dalam hadis itu dikatakan niat mereka ketika itu niat baik, yakni supaya tidak mengganggu yang di atas, bagaimana dengan orang-orang yang memang niatnya sudah jahat? Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fi din rahimakumullah, kalau begitu memang pada zaman sekarang ini kita sangat perlu, sangat penting bagi kita semuanya untuk sungguh-sungguh dalam melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Ahibbati fillah rahimakumullah, kemaksiatan seandainya pun kecil, sesungguhnya tidak bisa diremehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Iyyakum mumuhaqqaratid dzunub." Hati-hati oleh kalian dari dosa-dosa yang dianggap sepele. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap sepele. Ibarat kata pepatah, ya. sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ketika dosa itu dianggap kecil lalu dilakukan, berikutnya lagi dilakukan lagi, dianggap kecil lagi, dan begitu seterusnya, maka itu akan menjadi besar. Dan ketika itu menjadi besar, maka sangat mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu diriwayatkan dari para ulama kita as-salafus salih, Ibnu Qayyim menukilkan dari Bilal bin Sa'ad, beliau mengatakan, "La tangdur ila sigharil ma'siyah, walakin ingdur ila man asaitah." Jangan kamu melihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihatlah kamu sedang bermaksiat kepada siapa. Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Besar. Lihatlah kepada siapa yang engkau maksiati. Jangan engkau melihat kepada maksiatnya. Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah mengatakan, "Biqadri ma yashuru adh-dhanbu 'indaka ya'dhumu 'inda Allah, wa biqadri ma ya'dhumu 'indaka yashuru 'inda Allah." Seukuran seberapa kecilnya dosa menurut kamu, maka akan menjadi besar seukuran itu di sisi Allah Azza wa Jalla, sebanding dengan itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sebanding dengan apa yang kamu anggap besar dari suatu dosa, maka ia akan mengecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi semakin kita menganggap besar suatu dosa yang kita lakukan, insyaallah di sisi Allah akan semakin kecil. Dan sebaliknya, ketika kita semakin menganggap remeh suatu dosa, maka di sisi Allah Azza wa Jalla akan semakin besar. Nah, ini menuntut kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, menyesal, dan menuntut kita untuk tidak meremehkan suatu dosa sekecil apapun yang kita lakukan dari dosa-dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara pengaruh dosa dan akibat buruk darinya adalah hirmanul ilm. Seorang akan terhambat dari ilmu diakibatkan karena dosa. Kata beliau, "Fa innal ilma nurun yakdzibuhu Allahu fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur." Sesungguhnya ilmu merupakan cahaya yang Allah Azza wa Jalla lontarkan pada kalbu manusia, dan maksiat akan memadamkan cahaya tersebut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika duduk bersimpuh di hadapan Al-Imam Malik rahimahullah sebagai sang guru, belajar di hadapan syekhnya Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah merasa takjub dengan kecerdasan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan pemahamannya yang tinggi terhadap ilmu agama. Maka Imam Malik rahimahullah panggil untuk memberikan suatu nasihat berharga bagi sang murid. "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura fala tudfi'hu bi zulmatil ma'siyah." Sungguh aku telah melihat bahwa Allah Azza wa Jal telah melontarkan cahaya pada kalbumu, maka jangan kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Ini menunjukkan bahwa maksiat-maksiat akan memadamkan cahaya ilmu, sehingga bisa jadi akhirnya padam. Yang akan terhambat dari berbagai ilmu agama yang akan membuahkan kehidupan kalbunya. Di saat yang lain Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-'ilma fadlun wa fadlullah la yu'tahu 'asi. Aku mengeluhkan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu merupakan keutamaan dari Allah, dan keutamaan Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Akibat yang kedua dari akibat-akibat buruk suatu maksiat adalah wihsyatun yajiduhal 'asi fi qalbi bainahu wa bainallah. Seorang yang bermaksiat akan mendapatkan wahsyah. Yajiduha fil 'asi, yajiduha al 'asi fi qalbi. Rasa kegundahan yang didapatkan oleh orang yang bermaksiat dalam kalbunya dan menghambat antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Suatu kegundahan dan kesedihan yang tidak ada rasa kelezatan yang mengiringinya sama sekali. Dirinya merasa sedih, bingung, gundah, gelisah. Mungkin dia enggak tahu apa ini, apa sebabnya. Ternyata itu karena suatu maksiat yang pernah dia lakukan. Jangan dikira maksiat yang dilakukan dalam waktu dekat. Bukan mesti itu. Bahkan mungkin kemaksiatan yang pernah dia lakukan sekian tahun yang lalu. Walau ijtama'at lahu lazzatu dunya bi asliha lam tafi bi tilkal wahsyah. Terkadang bahkan kegundahan dan kesedihan ini terus menghantu-hantuinya dan menyelimuti kalbunya, sehingga semua kenikmatan-kenikmatan dunia tidak lagi dia rasakan sebagai kenikmatan. Apapun kenikmatan-kenikmatan dunia yang orang lain menikmatinya, dia tidak dapat menikmatinya karena terkalahkan dengan kesedihannya. Tapi hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi haya. Perkara ini tidak dirasakan kecuali bagi mereka yang kalbunya masih hidup. Dia di satu sisi menunjukkan kalbunya masih hidup, masih bisa merasakan hal itu. Kalau kalbunya sudah mati, malah enggak merasa sama sekali. Kata pepatah, mali jurhin bimayyitin ilamu. Dari mana luka itu akan dirasakan oleh seorang mayit? Kalau kalbu sudah mati, maka perasaan yang seperti itu tidak akan dia rasakan. Perasaannya akan terbalik, sehingga ya, kemaksiatan-kemaksiatan akan dia nikmati dan tidak merasa itu sebagai suatu kejelekan dan keburukan, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik dan seterusnya sebagaimana nanti akan dijelaskan. Berikutnya, kemaksiatan juga akan mengakibatkan zulmah yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Kemaksiatan juga akan mengakibatkan kegelapan yang dia dapatkan dalam kalbunya. Yuhissu biha kama yuhissu bidhulmatil lailil bahim idza dalham. Dia akan merasakan kegelapan itu ibaratnya seperti merasakan kegelapan di waktu malam. sehingga kegelapan maksiat menimbulkan rasa kesedihan pula, menutupi pandangan kalbunya. Wa kullama qawiyat adh-dhulma izdadat hiratu. Kegelapan ini semakin kuat, maka akan membuat ia semakin bingung. Hatta yaqa fil bid'ah wad dhalalat wal umur al muhlika wa wala yash'ur. Karena gelap, akhirnya ia pun jatuh dalam bid'ah-bid'ah. Ia pun jatuh dalam kesesatan-kesesatan. Ia pun jatuh dalam maksiat-maksiat yang menghancurkan, sementara dia enggak merasa. Ibarat seorang buta keluar di kegelapan malam berjalan sendirian. Ia tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang menyesatkan, mana yang berlubang, mana yang tidak berlubang. Nah, inilah kegelapan yang diakibatkan oleh suatu maksiat, sehingga ia dalam berjalan menuju Allah Azza wa Jal akan tersesat ke kiri dan ke kanan, ke lubang yang kecil, ke lubang yang besar, tertusuk duri dan hal-hal yang membahayakan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan kegelapan itu bisa jadi semakin kuat sehingga akan nampak pada wajahnya, sehingga secara lahiriah pun orang dapat melihat dia. Bagi orang yang punya firasat kuat dan orang yang taat akan melihat kegelapan maksiat ada di wajahnya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, lihatlah orang-orang Syiah ketika tuanya, lihatlah orang-orang Rafidhah saat mereka semakin tua, nampak wajahnya sama sekali tidak bersinar, nampak mukanya sama sekali tidak bersinar. Ini kata sebagian ulama di antaranya adalah akibat daripada kesesatan yang mereka lakukan. Seperti kata Ibnu Qayyim, terkadang ini bahkan sampai nampak pada fisik. Na'udzubillah min dzalik. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kemaksiatan juga akan mengakibatkan wahan al-qalb wal badan. Kemaksiatan bisa membuat lemahnya kalbu kita dan jasmani kita. Amma wahanuha lil qalbi fa amrun zahir. Adapun kelemahan kalbu akibat suatu dosa itu sesuatu yang nyata. Bal la tazalu tuhinuhu hatta tazila hayatu bil kulliyah. Bahkan terkadang terus melemahkan dan melemahkan sampai kehidupan kalbunya hilang. Nampak seperti akan disebutkan pada kesempatan yang lain, kalbunya semakin lemah, padahal kalbu ini merupakan apa? Penggerak daripada fisik kita. Ketika kalbu ini lemah, maka otomatis fisik kita pun akan lemah dalam berbuat ketaatan. Kalbu menjadi malas, tidak punya gairah dan keinginan untuk taat kepada Allah, tidak tergerak untuk baca Quran, tidak tergerak untuk melakukan sholat, puasa, silaturahmi, sedekah, berbakti pada orang tua, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan berbagai amal saleh. Sama sekali malas kalbunya. Dan ketika kalbu itu malas, maka jelas fisiknya pun akan malas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa dalam jiwa itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka jasad akan menjadi baik semuanya. Dan ketika itu rusak, maka jasad pun akan rusak semuanya. Kalbu ini bagi fisik kita ibarat komandan, dan jasmani kita ibarat anak buahnya. Dia hanya menerima apa komando dari sang komandan. Ketika sang komandan malas, maka dia pun akan malas. Kenapa malas? Karena buah daripada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun nampak dia semangat pada tubuhnya dan fisiknya, biasanya semangatnya bukan dalam hal yang baik tentunya. Bahkan kekuatan mereka dalam hal yang jelek pun di saat-saat tertentu akan hancur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihatlah kekuatan fisik Persia dan Romawi. Selama ini mereka dianggap pasukan terkuat. Tapi lihat saatnya Allah akan membuktikan kelemahan mereka. Ketika saatnya mereka bertempur dengan kaum muslimin, ternyata kekuatan mereka yang selama ini ditakuti oleh berbagai bangsa tidak ada nilainya sama sekali di hadapan tentara-tentara muslimin. Kekuatan muslimin yang secara personalia begitu sedikit dibanding mereka, ternyata dapat memporak-porandakan pasukan Persia dan Romawi. Ikhwan fillah rahimakumullah, lihatlah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, khanatkum ahwaja ma kanu ilaiha. Kekuatan fisik Persia dan Romawi mengkhianati mereka di saat mereka sangat membutuhkan kepada kekuatan itu. Dan mereka berhasil dipatahkan dan dihancurkan oleh kaum muslimin. Nah, jadi sampai dalam perkara maksiat pun terkadang kelemahan itu menimpa mereka. Ini juga akibat daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini mereka lakukan. Ahibati fillah rahimakumullah, kemaksiatan juga akan mengakibatkan hirmanu ta'ah, akan mengakibatkan seseorang terhalangi dari perbuatan-perbuatan ketaatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Falau lam yakun lidzambi 'uquba illa annahu yasuddu 'an ta'atin takunu badala wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra." فَيَنْقَطِعُ عَلَيْهِ بِالذَّنْبِ طَرِيقٌ ثَالِثَةٌ ثُمَّ رَابِعَةٌ ثُمَّ هَلُمَّ جَرَّةٌ فَتَنْقَطِعُ عَنْهُ بِالذَّنْبِ طَاعَةٌ كَثِيرَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. Kata beliau, ketaatan terhalangi karena perbuatan kemaksiatan. Ketika seorang melakukan suatu dosa, datang di antara bentuk hukumannya, dia akan terhalangi dari jalan ketaatan, sehingga jalan ketaatan itu putus. Maka untuk menuju ketaatan berikutnya putus lagi. Otomatis sekian jalan ketaatan akan putus semuanya, karena yang ini sampai sekarang belum tersambung. Maka kalau begitu, sekian banyak amal ketaatan terlewatkan, padahal setiap ketaatan yang dilakukan nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau bisa diumpamakan, Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpamakan, ini ibarat seorang yang memakan suatu makanan yang membuat dia sakit dalam waktu yang panjang. Akhirnya karena makanan tersebut, dia terhalangi dari sekian banyak makanan-makanan lain yang begitu lezat gara-gara ini. Nah, tentu dalam hal ketaatan jauh-jauh lebih dahsyat daripada itu, karena dosa dia lakukan, dia pun terhalangi dari ketaatan. Kalau punya malas, tubuhnya enggak tergerak, ketaatan yang semestinya dia lakukan tidak dapat terwujudkan. Kalau ini tidak segera terobati, maka akan terhalangi lagi dan terhalangi lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disebutkan akibat berikutnya, bahwa maksiat-maksiat itu tazra'u amdalaha wa yuwallidu ba'daha ba'da. Maksiat-maksiat itu akan menanamkan benih-benih bagi maksiat yang lain dan akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Atau dengan kata lain, kemaksiatan akan menyeret kepada kemaksiatan yang lain. Diucapkan oleh sebagian as-salafus salih, inna min uqubati as-sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara hukuman suatu amal kejelekan adalah amal kejelekan berikutnya. Wa inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Dan di antara pahala amal kebaikan adalah kebaikan berikutnya yang dia lakukan. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Allah hukum dengan semakin melenceng lagi. Melenceng satu, Allah tambahi hukumannya satu lagi jadi dua. Allah hukum lagi, tambah lagi jadi tiga, terus semakin jauh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau ini tidak segera diputus, ya, maka beriring dengan ketaatan yang tertinggalkan, maka akan berjalan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan terus. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, apa wasiat Nabi SAW? Ketika orang jatuh dalam perbuatan maksiat dan kesalahan, kata beliau, wa adfi sayyi'ata alhasanata tamhuha. Segera ikuti amal kejelekan itu dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Jadi walaupun kebaikan terasa begitu berat untuk kita lakukan, terkadang kita sadar mungkin karena saya dosa, mungkin juga kemudian di diri kita punya rasa malu untuk berbuat ketaatan, kita merasa diri kita kotor, gak pantas, sehingga kita enggan untuk berbuat kebaikan. Nyatakan tidak untuk hal itu. Segeralah berbuat kebaikan. Lawan jiwa kita, lawan bisikan syaitan. Segera ikuti dengan kebaikan sebagaimana diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Kita harapkan dengan kita melakukan kebaikan itu, jalan kejelekan akan terputus. Dan kita harapkan dengan perbuatan kebaikan itu, kejelekan yang kita lakukan akan terampuni, sehingga kita membuka kembali peluang untuk berbuat baik, beramal saleh, sehingga kita masuk lagi dalam rel ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita harapkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan yang terakhir dari apa yang ingin kita sebutkan, sesungguhnya masih banyak sekali dan bisa antum baca dalam kitab ini, kitab karya Ibnu Qayyim rahimahullah, Ad-Da'u wad-Dawa, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an Dawa'i Syafi, sebuah kitab yang sangat berharga dalam bab ini. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita tambah dengan satu lagi secara ringkas. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa suatu maksiat akan berakibat yang saliku minal qalbi istikbahuha fatasiru lahu adah. Kemaksiatan itu akan mencabut perasaan tidak baiknya kemaksiatan itu dari kalbu seorang manusia, sehingga ini akan menjadi kebiasaan dia dan dia merasa itu biasa-biasa saja. Fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nas lahu, sehingga ketika dia dilihat oleh manusia, dia pun sudah tidak lagi merasa malu karena dia sudah menganggap ini hal yang biasa. Sehingga kalau seperti ini, dia pun akan melakukan mujaharah bisuh, terang-terangan dengan kemaksiatannya. Dan ketika dia terang-terangan dengan kemaksiatannya, Allah tidak akan mengampuninya. Nabi mengatakan, semua umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam maksiat. Ini sudah sampai tingkatan tadi. Mereka yang sudah sampai terang-terangan, berarti dosanya sudah pada tingkatan membuat hilangnya perasaan tidak baiknya dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti ini, sulit obatnya. Ya, sulit obatnya. Sebaliknya ketika berbuat baik dia sudah tidak kerasa, tidak kuat. Makanya ketika diingatkan dengan kebaikan, diajak kepada kebaikan, tidak akan mau. Sulit sekali. Karena dia sudah asyik dan nikmat dengan kejelekannya dan menganggap itu hal yang baik. Kecuali kalau dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, sehingga tumbuh rasa sadar. Kemudian dari situ dia mau bermujahadah sungguh-sungguh melawan dirinya, melawan bisikan syaitan dengan sekuat tenaga. Walaupun berat dia lakukan talabul ilmi, walaupun berat dia lakukan salat, walaupun berat dia berpuasa, dan terus dia lakukan itu sampai saatnya nanti tabiatnya berubah kembali, sehingga dia menganggap baik suatu kebaikan dan menganggap jelek suatu kejelekan. Oleh karenanya perlu sekali kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk meminta kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma zayyina bi zinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan hiasan-hiasan iman, sehingga kita pun menganggap iman itu baik. Begitu pula sebaliknya, menganggap selain iman itu perbuatan yang buruk. Nah, ketika seperti itu barulah terbuka baginya pintu kebaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian beberapa hal yang menjadi pengaruh-pengaruh buruk dari suatu perbuatan maksiat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai maksiat, dan tidak mungkin kita terjauhkan darinya kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar melindungi kita dari berbagai kemaksiatan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, bagaimana cara mendeteksi diri kita tertipu dengan bisikan setan, dan apa kaitannya agar kita senantiasa lurus dalam keadaan godaan dan tipu daya setan? Untuk mendeteksi, ya kita berkonsultasi dengan dokternya. Bagaimana kita sakit, ada kalanya kita tahu, ada kalanya kita merasa. Tapi kalau penyakit fisik mungkin lebih mudah, tapi kalau penyakit kalbu untuk mendeteksi oleh diri kita sendiri kadang sulit. Makanya kita perlu konsultasi kepada seorang yang berilmu, dengan ilmu yang benar, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ulama mengatakan bahwa obat itu, ya, Al-Quran dan Sunnah itu sebagai obat bagi penyakit kalbu. Tapi obat ini ada dokternya. Siapa itu dokternya? Al-alimur rabbani, seorang yang berilmu benar-benar. Ya, itu kata ulama. Sehingga perlu untuk mendeteksi, perlu bertanya kepada seorang yang betul-betul berilmu, ilmu yang benar, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin kadang dia bertanya kepada seseorang yang dia sangka orang berilmu, tapi ternyata ilmunya enggak benar. Dia sangka bertakwa kepada Allah, ternyata enggak bertakwa. Sehingga ibaratnya dia berobat kepada dokter yang dokternya juga sakit, maka tidak akan mendapatkan obatnya. Maka untuk itu meminta kepada Allah Azza wa Jal. Makanya di antara doa yang diajarkan Rasulullah adalah Allahumma Rabb Ibrahim wa Mikail dan seterusnya, ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idni. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku pada apa yang diperselisihkan oleh manusia dengan izin. Ya, dan seterusnya. Berdoa kepada Allah untuk diberi petunjuk. Dan berikutnya, ketika orang yang dahulu pernah bermaksiat lalu bertaubat, lalu maksiat kembali, bertobat lagi, namun terkadang terjatuh kembali kepada kemaksiatan. Ketika berhasil atau telah diberi hidayah dan taufik dari Allah, upaya apa yang perlu ia lakukan agar tidak terjatuh dalam maksiat? Nah, ini perlu dia melakukan kiat-kiat istiqamah, dan pada pertemuan yang dulu kita membahas tentang istiqamah. Di antara hal yang sangat penting untuk beristiqamah adalah kita cari teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik ini menjadi penguat bagi kita untuk berjalan di atas jalan yang baik. Ya, bisa juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk tetap istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan kalbu, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Ketika orang bertobat, pertanyaan ketiga, berupaya untuk jujur dan ikhlas dalam taubatnya, apakah masih terancam dengan hukuman dari Allah? Kalau dia betul-betul ikhlas, sungguh-sungguh, maka Allah menjanjikan untuk menerima taubatnya. Di antara nama Allah Azza wa Jalla At-Tawwab, artinya Maha Penerima Taubat. Janji dari Allah Azza wa Jalla, "Fatubu ila Allah ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan, yakni pasti kalian beruntung. Yakni pasti taubat kalian diterima kalau begitu. Ketika taubatnya sungguh-sungguh. Dan berikutnya, ketika hati gundah terus, apakah pengaruhnya dosa masih ada? Mungkin, ya, mungkin kita tidak tahu karena ini perkara yang gaib. Namun ketika dia merasa seperti itu, teruslah berusaha untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi saja senantiasa membaca istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan kita? Nabi mengatakan, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 100 marrah." Aku bertobat kepada Allah dan istighfar di satu hari lebih dari 100 kali. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lebih-lebih lagi perlu banyak istighfar. Insyaallah di suatu saat nanti Allah Azza wa Jalla akan melapangkan kalbu kita dengan iman, menenteramkan kalbu kita dengan iman dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Tambahnya cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.